Seminar nasional dengan tema Total Quality Management in Private Sector and Public Sector. Untuk seminar ini akan dipandu oleh Al-Ustadz Arief Rahmawan, MBA. Beliau adalah dosen di Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Darussalam Gontor dan juga alumni dari National Kingtung University of Science and Technology, Taiwan. Marilah kita sambut bersama moderator kita, Al-Ustadz Arief Rahmawan, MBA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman peserta sekalian? Alhamdulillah. Saya belum mendengar. Alhamdulillah baik. Oke, semangat sekali ya. Saya harap semangat ini dijaga terus sampai acara ini berakhir. Saya di sini diberikan kesempatan untuk mendampingi Bapak pemateri dalam menyampaikan konsep tentang total quality management. Kira-kira kalau dari teman-teman sekalian sudah tahu, kira-kira total quality management itu seperti apa? Ada yang sudah tahu belum? Belum ya? Oke, kalau misalkan belum, untuk mempersingkat waktu, kami mohon untuk Bapak pemateri, Bapak Agus Ali dan serta Bapak Yunan dimohon untuk berkenan ke atas panggung. Kami haturkan terima kasih kepada Dr. Agus Ali Fauzi serta Bapak Minan untuk bisa berkenan hadir di pagi yang cerah ini dalam membagikan atau men-sharingkan konsep tentang total quality management. Baik, saat ini sudah ada dua pemateri yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Sebelum kita mendengarkan paparan dari beliau-beliau ini, perlu saya sampaikan secara singkat kurikulum vitae beliau. Untuk yang pertama, yang di sebelah saya tepatnya adalah Dr. Agus Ali Fauzi. Beliau menempuh pendidikan di kelulusan UNER Fakultas Kedokteran dan juga lulusan Edith Cowan University di Australia. Adapun pekerjaan yang saat ini beliau lakukan, yang pertama adalah Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo mulai tahun 2009 sampai sekarang. Dan juga selanjutnya adalah Wakil Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo di FK UNER mulai tahun 2006 sampai sekarang. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri yang pertama akan dipaparkan oleh Dr. Agus Ali Fauzi. Adapun alokasi waktunya kami berikan 20 menit. Nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Bapak Yunan di 20 menit yang kedua. Dan di akhir sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor II beserta seluruh jajarannya Pak Sarudin, Pak Dekan dan juga Kapolri serta para dosen, pengajar, ustaz-ustazah, mahasiswa, manajemen, Pak Yunan selaku pembicara dan Mas Arif, moderator. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim, selalu saling sharing, saling berbagi. Mudah-mudahan kita semuanya ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah sabar, tambah ikhlas dalam menjalani hidup dan insya Allah tambah berkah ke depan. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mewakili Bapak Direktur dan Pak Joni, beliau karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, saya perkenalkan Pak Agus ya, di bagian paliatif, paling salah si paliatif. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Saya selama 20 tahun mendampingi orang-orang yang sakaratul maut. Jadi kasus-kasus penyakit kronis yang sudah complicated itu ditempatkan sebagai pusat mulai tahun 95. Maka dari itu saya sangat bersyukur dan bangga sekali dengan UNIDA ini yang saya satu kata saja spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya bertemu dengan ahli-ahli surga ya. Auranya itu aura surga ya. Kita sharing saja, bersyukur meningkatkan etos kerja, tapi nanti kita banyak diskusi. Dan service champion, servicenya di Dr. Sutomo sudah ada excellent lagi, final prima, tapi champion, juara, cek, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya dan berbahagia, cek. Bukan customer satisfaction, tapi the line customer, loyalty customer ya. Jadi layan itu ada empat, separuh hati, seperlu hati, sesuka hati, kita sepenuh hati, ya, tulus dan antusias. Ini dalam rangka untuk menghadapi kita di era masyarakat. Yang pertama adalah bersyukur masih bisa menolong orang lain, ya, social intelligence, kepedulian sosial. Sejak 95 sampai 92 kita buka sampai sekarang pasien-pasien kita rata-rata nggak mampu, ya nggak mampu. Jadi kita sering bahasa mudahnya nganyangoni pasien. Jadi pasien nggak malah bayar tapi disangoni karena nggak mampu. Ya. Tapi apa nanti kita lihat hasilnya? Slide. Ini kegiatan kita sehari-hari. Seorang ibu slide. Kita kunjungi, baik, di rumahnya, ibu ini sendirian, anaknya sudah banyak yang gak ngurus, ya. Sekarang dengan adanya gadget dan lain sebagainya, makin kepedulian makin berkurang, ya. Makin egonya, makin tinggi. Selain, seorang penderita dengan kanker, selain, ini rata-rata kanker stadium 4. Yang paling banyak sekarang adalah kanker payudara, 5 kali lipat jumlahnya. Apa penyebabnya? Galau. Sekarang banyak ibu-ibu atau adik-adik wanita pokoknya galau. Hati-hati, jangan galau. Penelitian wanita pemurung lebih mudah terkena kanker payudara daripada wanita pria. Makanya kanker adalah bukan penyakit keturunan, tapi penyakit gen. Orang kalau mikir gennya tertekan, kalau mikirnya ditarik maka gennya rontok geling. Itu pesan saya, boleh mikir tapi tidak boleh kepikiran. Boleh marah, tapi tidak boleh dendam. Kalau syukur-syukur tidak marah, jadilah pemaaf. Alhamdulillah saya pagi ini ketemu warga UNIDA yang ahli surga. Mengapa ahli surga? Karena bersyukur, penuh syukur. Baik tak untuk nikmat tawahilah tersuat. Barang siapa akan menghitung nikmat ku tak mampu. Baik saudara kalau ketemu, wah aduh. Kadang-kadang saya tak tahu, tidak bisa, sulit, tidak bisa. Itu negatif buat ini. Lain seperti saudara-saudara ini, mbak-mbak ini penuh syukur. Dan orang bersyukur mesti antioksidannya tinggi. Dan itu biasa ditandai dengan bibirnya lebar. Gimana kabarnya mbak? Alhamdulillah. Bibirnya lebar. kisahkan tumlah ajitanaku balai kapar kemuna dan bilasan. Kamu bersyukur bahwa abang nikmat. Makanya orang sakit, kalau dia mengeluh, abang berat. Sekarang ini eranya banyak orang mengeluh. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang dikasih rezeki sedikit, dia mengeluh. Dikasih banyak, dia selingkuh. Bahaya, dia kufur. Baik. Dokter harus keluar dari rumah sakit. Hospital di top dual. Gak boleh di rumah sakit loh. Ada pasien-pasien kita yang di luar yang gak bisa datang ke rumah sakit. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bukan kepada direktur, pimpinan aja, tapi kepada Allah. Itu yang paling berat. Ya, inna rabbaka labil mirsad. Kita gak melihat Allah, tapi Allah selalu mengawasi kita. Allah tahu apa yang ada di hati kita, ucapan kita, perilaku kita, semuanya terekam dan balasannya persis sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya kalau orang hidupnya gak enak, itu gak usah nyalahkan si A, si B. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Change. No change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita. Banyak orang yang belum change, belum berubah. Oh, hidup itu titipan. Sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah, nolong orang lain. Kalau hidupnya gak enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Gak usah menyalahkan si A, si B, dan lain sebagainya, apalagi perasaannya orang lain. Small mind, discuss people. Pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa membicarakan saudara-saudara kita yang butuh pertolongan seperti ini. Tapi saya harapkan UNIDA ini, great mind, discuss idea. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita rawat, baik. Kalau tidak berarti ibu ini senang lagi, nyerinya hilang. Padahal kalau tidak, tangan dipaliatif, nyerinya luar biasa. Ya, dari kanker itu nyeri yang paling top. Baik. Seneng, kita periksa, selain ini tim dokternya, tim bekerjaannya tiga, teamwork, networking, innovation tiga saja, selain kita periksa, kita kasih susu, selain ini sehari-hari pekerjaan kita banyak orang melihat, oh, bagus begitu akhirnya banyak orang yang menolong kita membantu, selain antara lain, selain kita dibantu oleh mobil ini, dulu jalan kaki naik bemo, ya ke rumah pasien, gak mikir apa-apa pokok pasien itu harus enak. Pasien itu harus baik, pasien itu harus bisa makan, bisa tidur enak dan tidak sakitan. Ya, ini tahu-tahu dibantu mobil satu dari PN. Saya beliau membeli mobil lupa tidak bawa sopir. Akibatnya saya yang nyopir. Begitu mau saya gas berangkat saya diparani warga. Pak, kalau mau masang listrik biayanya berapa? Saya dipikir pegawai PLN. Ya. Baik. Ini kalau ingin terhindar dari kanker, hilangkan mangkel, dendam, egois, tidak cocok. Apa sih yang ingin bahagia itu? Sweetness, bahagiakan orang lain. Kau akan bahagia. Manajemen kita harus menolong orang lain, bukan menyakiti orang lain. No. Belajarlah menerima pendapat orang lain. Bukan. Pendapat orang lain harus menerima kita. Ya. Pendapat kita harus menerima orang lain, dan pendapat orang lain tidak mau diterima. Itu tidak fair. Kita hidup yang fair aja. Makanya ada orang yang gini sama saya, Pak Agus, saya gak cocok dengan ibu itu. Ya apa, umpan jenang dari kiri, dia dari kanan. Beda gak ada masalah, yang penting ayo makan bersama. Mungkin ada solusi. Ada ibu yang satunya gini, Pak Agus aku gak cocok sama ibu itu. Ya gak cocok dengan itu, ya gak cocok dengan itu, ya gak cocok dengan itu. Ya ibu yang sakit, ya gitu aja. Masa semua orang jelek? Gak ada. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kekurangan. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Betul? And the power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of frame thinking, the power of action. Tidak sempat orang itu mengeluh, tidak sempat orang itu membicarakan orang lain. Mari emosi kita dikeluarkan. Emotional detox. Sifat iri, dengki, males, gak enak, tersinggung, baper, dan lain sebagainya. Gak ada apa-apa tersinggung, gak bisa. Mari kita keluarkan otak sebelah kanan, otak kebahagiaan. Senyum, berkata yang baik, menasehati, ngalah, sedekah, itu otak kanan. Sementara yang muncul adalah otak kiri, tersinggung, ngamuan, egois. Utang, cicilan, itu otak kiri. Makanya kalau ada pegawai jalannya miring ke kiri. Ini masih punya tanggungan banyak. Harusnya hidup balance. Bagaimana kalau jalan yang bagus? Ya utang, ya bayar, ya utang, ya bayar, ya utang, ya bayar. Balance. Yo, ada-ada jadi orang sukses semuanya. Fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction, arahnya betul, ke surga. Besok universitas yang masuk surga pertama itu yang kotor. Kenapa? Karena panggil saya lah itu. Banyak bersyukur. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak enak, astagfirullah. Dua kata itu sering diucapkan, orang itu jauh dari semua penyakit. Karena penyakit itu 70% dari hati. Kata Rasulullah, dalam tubuh manusia ada sekumpal daging. Kalau daging itu bagus, maka orang itu bagus. Kalau jelek, ya orang itu jelek. Makanya saya melihat wajah-wajah di Unida ini sabar-sabar dan ikhlas semua. Mesti di sini. Yang sabar ya Bu ya, mesti di sini. Gak ada yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Nah, ini tempatnya mikir. Mikir loh, nah itu di sini. Ya, gak ada orang mikir loh, gak ada. Mikir, ya. Kalau di sini sabar, makanya sakitnya di sini. Kenapa orang kok banyak gak enak? Karena sulit memaafkan. Wal'afina anin nas. Tapi kalau saya lihat di pintu mas masih wajah-wajah pemaaf. Orang pemaaf itu bibirnya ya lebar. Maafin ya Bu ya, sama-sama gak apa-apa. Jadi orang kualitasnya bagus juga dari bibirnya, ya mesti lebar. Apa? Perlu syukur. Coba lihat pramugari Garuda, kalau ketemu kan mesti gini. Betul ya? Masa ada yang gini? Gak ada orang, gimana aku kabarnya? Alhamdulillah, gak ada. Betul? Kalau bersyukur ditambah, mohon maaf saya tanya mas-mas, kalau saudara gak bisa kentut 7 hari perutnya sakit gak? Kadang-kadang saudara kentut, yes, itu menang. Alhamdulillah. Malah teman-temannya lagi belajar gitu, nyaw lewat lasak loh. Dosanya berat. Sudah tidak bersyukur, kentuti temannya. Itu dosanya tumbuh-tumbuh. Mari kita baca istighfar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Kita sudah di alhamdulillah tetangga. Astagfirullah ditolong. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri. Karena dia licin, tidak mau berubah. Orang keluarnya di kepala, orang itu tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan. Orang itu keluarnya di badan, tidak enak semuanya. Orang itu mendendam, musuhnya banyak. Karena kortisolnya meningkat. Itu hormon yang merusak. Diabet, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Kalau pemaaf, endorfinnya keluar. Orang itu happy. Tidak ada nyeri, tidak ada apa. Bahagia. Serotonin dan endorfin. Maafkan. Ya, hanya alhamdulillah astagfirullahaladzim, diabet, darah tinggi gak ada, apalagi stroke gak mungkin. Mau marah sama istrinya astagfirullah, mau sama muridnya astagfirullah, gak jadi ya. Slek musim galau ya, slek cemas, gelisah, marah-marah. Bapak ibu saudara sekalian, kita menghadapi 3 global stress, global depresi, global stress. Dan insya Allah untuk Unida masuk dalam global sukses. Tepuk tangan untuk kita. Global stress, mulai banyak orang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun gak bisa tidur lagi. Itu biasanya yang mendekati pensiun ya. Tapi ada juga sebagian yang tidurnya sore, bangun-bangun menjelang subuh ya. Itu tanda-tanda kuarker ya. Slek, galau. Stop galau. Ya. Baik. Don't always listening and understanding. Coba saya ingin keluarga besar itu tidak galau, no way. Rezeki, oke. Okay. Sehat dan kompak, yes. Gitu ya. Coba. Keluarga besar itu tidak galau, no way. Rezeki, oke. Okay. Sehat dan kompak, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini penting. Kenapa Indonesia seperti ini kalau saudara lihat? Karena kurang bersyukur dan banyak berpengaruh. Selama Indonesia bertengkar, yang datang adalah musibah, bencana, kesulitan. Tapi kalau ombak seperti Unida ini, yang datang adalah barokah, rezeki dan kenikmatan. Makanya sikap kita harus diubah. Jangan membenci tapi memuji. Jangan mengejek tapi mengajak. Jangan memukul tapi merangkul. Jangan menghujat tapi mendekat. Jangan destruktif tapi inovatif. Jangan membentak sama orang lain tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan untuk kita. Baik. Kalau ada yang galau, banyak istighfar, ya, sampai sholat malam. Baik. Tidak zamannya mengeluh, tidak zamannya bersedih, tidak zamannya malas-malasan, tidak zamannya bertengkar, tidak zamannya berputus asa, tidak zamannya galau. Meskipun saudara lihat kenyataan Indonesia ini baru kena kanker stadium 4. Maka dari itu yang nomor satu adalah akhlak. Kalau bicara ngomong akhlak, tidak usah menilai orang lain. Hasib anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum koreksi Allah. Mari kita akhlak kita perbaiki supaya kita bisa jadi tauladan diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa. Waktunya kita bangkit, introspeksi diri, semangat lagi, kerja keras, kreatif, inovatif, dan meraih sukses. Baik, paradigma sehat, pencegah sakit lebih bijaksana. Jadi apapun kalau dia sakit-sakitan tidak ada artinya, betul? Apalagi rumah sakit, perawat, bidan, dokter bisa sakit tidak? Nah kalau rumah sakit itu pegawainya sakit-sakitan, kalau tanya pasien, itu sakit apa? Linu-linu. Nah perawatnya bilang, saya sendiri juga linu-linu. Nah, terus sopo sih ngobati. Baik. Jangan lupa cek tensi. Karena ada silent hypertension. Gak enak dengan temannya naik 10. Gak enak dengan ibunya naik 10. Gak enak dengan anaknya naik 10. Tahu tak ada berita gak enak langsung. Ya, stroke. Ya. Slide. Slide hypertension. Sepedaan boleh. Slide. Senam boleh. Slide. Minimal jogging. Ya. Ini mencegah ibu-ibu, mencegah kanker payudara dan mencegah osteoporosis. Ya, kenakan sinar matahari antara jam 6 sampai jam 8.15 menit, maka tulang akan padat dan terhindar dari penyakit kanker payudara. Yang penting jangan baper, jangan galau. Orang kalau introvert ada masalah dipikir sendiri, risikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau ngomongnya banyak marah-marah atau cerewet, risikonya stroke. Penelitian terbaru, banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Selain tiga hal yang mengancam kesehatan hati, 70%, biasanya 10% makanan, 20%. Jadi tidak ada larangan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, no. Saya salah satu dokter yang tidak pernah, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan. Syukuri, nikmati, asal hatinya bahagia. Tidak boleh. Kadang-kadang ada orang mau makan ngambil sate satu di tangan, jangan gitu. Ambil ini kekel, jangan gitu. Karena marah, sekarangmu mah. Ternyata bapak ini kena diabet bukan karena sate, bukan karena kekel, tapi karena jengkel sama istrinya. Silakan makan. Tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kalau berlebihan. Makanya Rasulullah ngajari, makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul? Maka bersyukurnya, disyukuri, dinikmati. Ada seorang tanya, aku saya boleh makan PT? Boleh, bagus, sehat. Apalagi yang bertelur, kalau perlu ngajak saya. Saya sehat. Tuh katanya dokter itu kok gak boleh, bagus. Ya dokter itu suruh baca dulu. Gak usah ngelarang-larang orang, ngomong-ngomongnya sendiri. Ya? Jadi boleh, bagus ya, gak masalah. Dua boleh, bagus, boleh. Tiga aja boleh, Pak. Loh apa kolesterol asam uratnya tidak naik? Tidak mungkin naik Pak, yang penting Bapak tidak usah periksa lab. Penyebab sakit itu hanya 4. Pola pikir, stres 80%. Pola makan, pola hidup yang meningkat adalah kajian pola. Ini pola yang meningkat. Penyakit yang sering, slide. Ya, slide. Kalau terhindar stroke, slide. Jangan seperti ini, ya. 70 tahun mau empat gala lah. Ini kalau pelengse, ya, gugule hilang. Ya. Ini namanya orang kuat, ya, ya. Tapi berusaha senyum dan ikhlas. Ya, ini slide. Melayani harus ikhlas. Ini, ya. Slide. Slide, saya lewati aja kanker. Slide. Slide. Ya, karena waktunya 5 menit lagi. Slide. Terus, terus. Ini kanker, ya. Kapan-kapan aja saya cerita nih, tenang. Slide. Terus, terus, terus, terus, terus, terus. Ini sebetulnya ibu-ibu banyak nih. Kanker, slide, untuk kanker serving, ya. Slide, slide, terus, terus, terus. Ini balik-balik, ini total quality management ya. Pasien dengan CSRV stadium lanjut, selain dengan service champion, dengan senyum, selain dengan interdisipliner team, selain kontrol lanjut. Kadium 4. Ya. Makanya kalau ada yang kanker yang susah-susah, yang gak bisa tidur, cepat ke paliatif, cari Pak Agus. Ya. Pengobatannya adalah holistik, biopsikososiokulturospiritual. Tanpa disentuh spiritualnya gak akan bisa. Hatinya. Kalau hatinya disentuh, maka semua hormonnya akan meningkat yang positif. Tapi kalau pasiennya stres, maka semua kekuatannya akan pada titik nol. Ya. Interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas, dan service champion. Right. Slide. Kanker payudara, slide. Slide. Slide. Slide. Slide. Slide. Ini slide, slide. Ini Pak Om kembali. Ini pasien ini dengan kanker payudara stadium lanjut, tulang belakangnya hancur. Slide. Seorang guru, ya. Suaminya enggak berani deket. Ya egois. Ya, dosennya dilawan, semuanya dilawan, ya. Enggak berani. Dokternya enggak ada yang deket, kurang saya. Ya, saya manage dengan total management, ya. Biopsikososiokulturospiritual. Ini suaminya malah lari ke rumah saya. Aku saya ingin masuk perkumpulan suami takut istri. Oh silakan gabung dengan saya, yang saya sendiri yang takut. Ya, akhirnya saya ubah. Selain suaminya bisa diterima di sehari-harinya, ini pasiennya, ini pasiennya, ini ibunya, ikilah melok aja ya. Dia bisa kerja lagi. Ya, selain dia bisa dampingi anaknya wisuda. Bagus saya bisa dampingi anaknya wisuda. Mati hidupnya seorang bukan oleh dokter rumah sakit, tapi Allah yang jahat beliau. Slide, slide, slide, terus lagi nah, ya. Baik. Nah, tuntutan pelayanan publik harus seperti ini. Ya, kenapa Indonesia hancur? Karena mentalnya broker. Tak mau kerja keras, pengen dapat banyak. Impossible. Ini loh pekerjaan. Oh, bukan bagian. Ini duit modul, ada tak mewah untuk tanda tangan, ya. Nah, slide. Pelayanan publik harus ramah tamah, slide. Senyum, ya. Senyum itu yang penting ikhlas. Yang kedua pokok bibirnya seimbang. Karena 2 cm, kiri 2 cm. Latihannya mengatakan QX, coba bersama-sama. Q. Itu ada 13-15 otot di wajah itu berkontraksi. Melebar pembuluh darahnya, oksigennya banyak masuk, sehingga orang itu awet muda. Q. Tarik X. Harus sama, kanan 2 cm, kiri 2 cm. Tidak boleh, U, X. Ini stroke ya. U, X. Kalau dia dengan passion, dengan hati, dengan tulus, maka diikuti dengan body language. Kepalanya ditulis di ya. Gak usah, U, X. Kalau lari pasiennya. Coba, U, X. Ya. Jadi ibu begitu, mbak-mbak begitu pulang, ketemu mamanya, mama, X. Mamanya masuk kamar di cekat, mama, X. Mamanya bangun, pak, bangun dong, pak. Anakmu pulang dari pondok, oh gitu. Mungkin lupa minum obat gitu ya. Itu mana, pak, ekspresi, pak. Ekspresi, pak, ekspresi. Change, change. No change, no comes. You change, you will. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Bentar ya. Ini yang komelan, ya, yang bagus, mata tebel. Nah ini wajah troublemaker. Ya. Dan kondok sudah gini semuanya. Slide terus. Ini yang saya kasihkan total apa manajemen ini ya. Slide. Slide. Terus. Om. Balik. Balik sedikit. Ya. Slide. Service champion. Ya ini total. Ya. Jadi interdisipliner, multiprofesional, multimodal, service champion. Tulus dan usia. Slide. Cek. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya perhatian. Slide. Pasien ini dengan osteosarkom, kakinya sudah dipotong. Saya tanya, Dek, pengen apa? Pengen sekolah. Siap. Kamu berdoa, kamu siap mengikuti programnya dokter, nyium sama Allah. Slide. Ini timnya. Slide. Slide. Ya, slide. Dia slide, diperiksa dokternya untuk persiapan kemoterapi. Slide. Slide. Berdoa sama Allah. Setelah itu, slide. Sudah di kemoterapi, dia tambah gemuk. Rambutnya rontok. Slide. Slide. Slide. Kakinya terpotong. Dia ingin sekolah. Cita-citanya ingin sekolah. Slide. Slide. Slide. Bob. Ketemu tim kita, dan terbagian, anak ini ingin sekolah, gimana bisa buatkan kaki bionik, enggak? Siap, selain, jalan, ayo kita buat kaki bionik, selain, diukur semuanya, selain, oke, siap, selain, kontak ya, kalau datang ke rumah sakit kontak kita, selain, Akhirnya slide dikabari kalau kakinya sudah jadi slide. Ayo dipasang slide latihan sekolah. Slide. Tapi karena beliaunya di kemo, dia tambah gemuk slide sehingga harus disesuaikan lagi. Slide. Ya, sudah jadi slide. Sudah enak. Ayo kamu belajar jalan sekarang slide karena pengin sekolah. Pengin masuk SMK. Slide. Oke, senang dia slide. Yuk, belajar jalan untuk masuk sekolah. Slide. Udah, oke, enggak sakit, slide. Oke, enak, dikunci di sini, ya. Dikunci di sini. Sudah dikunci. Supaya dia enggak sakit, sudah pas ukurannya. Ini sudah dikasih otot, ya, otot buatan, ya. Sudah seperti kaki, slide. Dia senang, slide. Akhirnya dia bisa sekolah masuk SMK. Tepuk tangan buat dia. Slide. Kemarin dapat hadiah dari Yayasan Paliatif pada waktu ulang tahun Paliatif ke 24 ya untuk biaya untuk sekolah. Saya kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Ini yang lain total, jadi pelayanan total. Mohon maaf, biasanya saya bicara minimal 2 jam, di sini hanya 20 menit. Jadi mohon maaf ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata waktu yang diberikan ternyata belum cukup untuk mendengarkan paparan sepenuhnya dari Dr. Agus. Tapi karena memang kita dibatasi oleh waktu, kita beranjak ke pemateri yang selanjutnya. Sebelumnya akan saya bacakan secara singkat kurikulum vitae dari Bapak Yunan Najamuddin. Beliau ini kelahiran Sleman dan beliau kelahiran di Klaten dan saat ini berdomisili di Yogyakarta. Alhamdulillah dikaruniai oleh 2 orang putra dan 1 orang putri. Adapun pekerjaan beliau saat ini adalah dosen jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Latar belakang pendidikannya secara singkat saat ini adalah Dr. Candidate di Trisakti International Business School di jurusan Islamic Economics and Finance. Kemudian S2-nya ditempuh di Central Queensland University, Australia, jurusan Accounting Management. Adapun kegiatan beliau saat ini adalah sebagai controller PT RSI Hidayatullah Yogyakarta dan kedua adalah komisaris PT Mura Reka Batubara. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Yunan Najamuddin untuk memberikan paparannya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih, saya boleh berdiri ya. Saat di sini aja. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada pagi ini, karena ini adalah majelis ilmu, kita bisa memberikan keberkahan, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga selalu dinaungi oleh malaikat dan semua doa kita terkabul pada saat kita di majelis ini. Amin. Judul saya adalah Konsep Islam dalam Managing Service Industry. Dan saya mengambil kasus di sebuah rumah sakit yang saya kelola selama hampir 15 tahun. Dan alhamdulillah saya bisa membuktikan teorinya Profesor Masudun, kalau Pak Dekan tahu saya kira, bahwa Islam itu ilmunya sebetulnya sangat sederhana. Tapi Islam lebih banyak bicara konsep dibandingkan dengan tool. Kenapa? Karena Quran yang didukung oleh Rasulullah selama 63 tahun juga para khalifah Rasidin selama 30 tahun itu semuanya bisa kita tiru untuk menciptakan kesejahteraan di seluruh aspek kehidupan. Nah, salah satunya nanti adalah saya mengambil kasus yang alhamdulillah sekarang sudah relatif dianggap orang sukses dari organisasi tersebut. Jadi saya mengelola rumah sakit termurah se-Indonesia tapi laba, dan labanya insya Allah sangat signifikan dan yang penting barokah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah ke Jogja, pernah lihat rumah sakit Islam Hidayatullah di depan XT Square, itu adalah rumah sakit yang sejak tahun 2002 saya sehatkan. Jadi pada saat saya masuk itu dalam kondisi tidak sehat, saya masuk dan saya masukkan Islamic Values. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi rumah sakit yang pertumbuhannya menurut saya di luar dugaan. Nah, oleh karena itu pada saat saya diminta untuk mengisi tentang total quality management, saya sudah bilang pada panitia bahwa saya nanti tidak akan menggunakan pendekatan total quality management yang mainstream, tapi saya akan menggunakan pendekatan yang anti mainstream. Kenapa? Karena dalam Islam memang total quality management bukan sesuatu yang kita cari. Jadi Islam itu pada saat kita mengelola organisasi, apakah itu kesejahteraan, apakah itu pertumbuhan perusahaan, apakah itu net income, apakah itu kualitas, itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi adalah dampak dari ikhtiar yang kita lakukan terhadap managing organization. Nah, saya nanti akan cerita, cuman karena waktunya terbatas mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, saya akan membagi pokok bahasannya menjadi empat. Yang pertama adalah pendahuluan. Kenapa? Pendahuluan ini penting sekali dan saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa jauh lebih tahu dibandingkan dengan saya. Oleh karena itu nanti saya skipping. Akan tapi nanti itu dipakai sebagai dasar pola pikir kita. Jadi kalau biasanya dalam sebuah tulisan, maka pertama kali ada yang disebut dengan paradigm. Saya pada saat dulu menyusun proposal itu, pertama kali yang saya bicarakan adalah riset paradigm. Apa itu? Quran hadis. Jadi orang yang tidak percaya Quran hadis maka tidak usah baca proposal saya. Kenapa? Karena dari situlah semuanya akan bisa kita lanjutkan. Nah, yang kedua nanti adalah setelah kita tahu, maka saya akan menyampaikan bahwa setiap kita bertindak, Islam itu selalu ada dasar hukumnya. Baru setelah itu kita bicara tentang implementasi dalam managing service in hospital. Nah, Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, bahwa karena saya tidak tahu berapa. Karena waktunya terbatas, maka nanti saya akan skipping yang depan-depan ini, bahwa apa itu ekonomi syariah atau konsep syariah dalam berbisnis, dalam berorganisasi dan sebagainya, dan konvensional Bapak Ibu sekalian sudah tahu, saya tidak akan sampaikan itu. Akan tapi yang jelas adalah dalam surat Al-Jasiyah ayat 30 itu disampaikan sebagai dasar, sebagai motivasi kita, bahwa kalau kita ini ingin melakukan sesuatu, maka sebetulnya rahmat Allah itu yang perlu kita tuju. Karena apa? Kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah, maka apapun yang kita inginkan, Allah itu kan mau apa saja bisa, kun fayakun lah. Dan nanti saya akan buktikan. Sebetulnya kalau saya boleh cerita, saya bisa cerita kira-kira setengah hari mulai tahun 2002 sampai sekarang, apa solusi-solusi yang ada yang datang sendirinya. Jadi bagaimana saya mengelola pertama kali, apa tantangan pertama kali, apakah dalam Islam setiap kita itu melakukan sesuatu yang kira-kira itu adalah anti mainstream, itu tidak ada halangannya, banyak sekali. Akan tapi saya alami sejak tahun 2002 bahwa solusi itu datang itu bukan dari sesuatu yang kita ambil, tapi solusi itu datang dari pihak lain. Orang bule, orang kapitalis atau ekonomi mainstream mungkin mengatakan itu adalah invisible hand. Tapi kalau saya mengatakan ya itulah kehendak Allah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sekalian baca dalam Sirah Nabawiyah dan Sirah Khulafa Ar-Rasyidin yang bicara tentang ekonomi kan Umar bin Khattab, maka dalam bukunya Ekonomi Umar bin Khattab, maka dia katakan bahwa bekerja itu adalah seperti jihad. Oleh karena itu, pada saat kita bicara bahwa bekerja menurut Khalifah Umar itu adalah jihad, maka Bagaimana jihad itu pada saat Rasulullah? Maka Rasulullah itu pada saat berjihad, khususnya dalam rangka berperang, maka beliau tidak pernah menghadapi musuh yang lebih kecil, apakah dalam fasilitas, apakah dalam jumlah, tapi selalu menang. Kenapa? Karena ada tangan-tangan lain yang membantu. Kalau kita bicara ada surat Al-Ahzab dan sebagainya, di surat Al-Ahzab dijelaskan sangat detail. Oleh karena itu, pada saat kita mengelola organisasi, maka jangan sampai kita mendesain sistem, mendesain strategi itu hanya mengharapkan keberhasilan dari situ. Maka yang penting adalah bagaimana itu adalah ikhtiar. Kalau ikhtiar kita itu sudah baik secara akidah, secara syariah, maka nanti akan ada hikmah yang timbul dari situ. Dan Rasulullah kan seperti itu. Maka saya mengajarkan pada mahasiswa saya sekarang ajar strategic management. Maka saya ajarkan, strategi yang Anda ambil itu bukan jaminan Anda itu sukses. Kenapa? Karena itu adanya ikhtiar. Tapi kalau Anda sudah melakukan ikhtiar dengan baik, maka nanti insya Allah ada kekuatan lain yang akan membantu. Kenapa? Itulah yang akan kita cari. Kenapa? Secara akidah, kalau kita itu cuma percaya bahwa strategi itu berhasil karena strategi saya, karena pola pikir saya, maka dia sudah syirik secara uluhiyah. Ini yang perlu kita tanamkan. Maka saya ngajari mahasiswa saya bagaimana strategi itu dan ilmunya itu sudah diterapkan jauh hari sebelum Rasulullah. Maka saya mengelaborasikan antara strategic management dengan strategi perangnya Rasulullah dan dengan sirah. Saya kira banyak sekali contoh-contoh pada saat kita berjalanan strategic di situ. Kebetulan saya adalah orangnya di strategic management. Nah, yang kedua adalah bahwa dalam Islam kalau kita bekerja ya harus secara itqan, akhirnya ya kualitinya harus baik. Nah, oleh karena itu ini penting sekali kita tanamkan. Maka dari latar belakang itu, kalau kita berbisnis secara Islam, maka yang nomor satu sebetulnya yang kita akan ambil adalah keberkahan. Baru setelah itu nanti profit, pertumbuhan, sustainability itu akan datang dengan sendirinya. Itu bukan yang dicari. Kalau Anda berbisnis, kok yang dicari itu adalah profit, tumbuh, dan sustainable, maka jelas itu adalah bukan sesuai Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu dunia dan akhirat. Profit itu dunia. Tapi kalau kita sudah berkah, maka profit itu akan membawa kepada akhirat. Karena kalau kita lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 20, bahwa kalau kita barang siapa itu mencari akhirat, maka itu akan ditambahkan oleh Allah. Tapi kalau kita cuma mencari dunia, belum tentu itu dapatkan. Kalaupun dia ya cuma dikasih dunia, tapi tidak akan pernah dikasih bagian di akhirat. Ini sebagai dasar. Nah, ini perbedaan Islam dan non-Islam yaitu. Nah, yang kedua, apa itu? Yang pertama adalah tauhid, ilmunya pada saat kita mau melakukan tindakan. Yang kedua adalah fikih, baru yang ketiga nanti akan ada hikmah. Dan hikmah itu merupakan tujuan akhir. Kenapa? Karena kalau hikmah sudah ada, maka keberhasilan dunia dan akan mendapatkan akhirat. Nah, apa itu tauhid? Tauhid itu penting karena apa? Karena ini hubungannya dengan niat. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya kira lulus semua kira tauhid itu ada rububiyah, ada ilahiyah. Dan itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, berhasil, tapi tauhidnya tidak benar, niatnya tidak benar, karena tauhid berhubungan dengan niat, maka kita hanya dapatkan sesuatu itu yang kita dapatkan, tapi tidak dapat akhirat. Padahal di awal kita katakan bahwa kalau kita sebagai orang muslim, ya akhirat harus nomor satu yang kita tuju. Maka niat itu penting sekali. Nah, cuma celakanya, ini khususnya di rumah sakit, niat itu ada dua. Ada yang berniat itu hanya sampai kepada formalitas, tapi ada yang sampai kepada substansial. Nah, saya mencoba, karena saya punya pengalaman banyak berhubungan dengan beberapa rumah sakit dan sebagainya. Saya mencoba memasukkan niat secara substantif pada rumah sakit. Apa itu? Yaitu bisnis prosesnya itu secara Islam, secara syariah. Karena banyak sekali rumah sakit Bahkan ada rumah sakit yang mengatakan dia dapat sertifikat syariah pertama kali di Indonesia. Tapi secara substantif, maka dia belum syariah. Apa itu perbedaannya syariah staf substantif dan syariah formalitas dalam sebuah rumah sakit? Syariah secara substantif itu berarti bisnis prosesnya sudah syariah. Artinya dia mulai dari awal sampai akhir bagaimana pengelolaannya sudah syariah. Tapi kalau formalitas itu hanya sekedar simbol-simbol yang dipakai itu secara Islam. Jadi ruangnya ada kaligrafi, semua karyawannya pakai pakaian muslim, masuk pakai assalamualaikum, mau nyuntik pakai bismillah. Saya katakan itu adalah formality. Kenapa? Karena untuk formality itu sangat mudah sekali. Begitu kita punya power, maka kita bilang pada semua perawat, semua dokter, kalau sampai Anda ketahuan tidak pakai bismillah, maka nanti akan saya kasih penalti. Kalau sampai 3 kali keluar, maka selesai. Tinggal pengawasannya seperti apa. Akan tapi kalau kita substansi, maka yang kita lihat adalah substansi bisnisnya itu seperti apa. Kalau kita lihat rumah sakit, maka apa itu substansi rumah sakit? Rumah sakit adalah sebuah organisasi sosial. Oleh karena itu, kalau ada rumah sakit yang dia katakan rumah sakit Islam, tapi ada orang kelihatan miskin, kok dia masuk tidak boleh, ataupun kalau ya lantas dirujuk ke rumah sakit negeri, maka saya katakan dia tidak Islam. Orang tidak punya duit ditahan-tahan tidak boleh pulang, maka itu bukan rumah sakit Islam. Obatnya mahal padahal ada yang murah, itu bukan rumah sakit Islam. Dan sebagainya, banyak sekali. Kenapa? Karena memang saya temukan pada tahun 2015, jadi saya bilang begitu karena tahun 2013, saya diminta untuk melakukan survei tentang persaingan usaha dalam industri layanan kesehatan. Yang minta adalah KPPU Pusat Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dia cerita, kenapa kok rumah sakit kamu bisa murah, tapi di tempat lain kok tidak bisa. Maka saya diminta untuk melakukan itu, dan saya melakukan beberapa FGD. Jadi ada di Surabaya, ada di Bogor, di Jakarta, di Sumatera, dan Jogja. Nah, saya temukan seperti ini. Ini adalah, mohon maaf nanti kalau ini tidak berkenan, tapi ini adalah sebuah realitas. Bahwa model rumah sakit kan seperti ini. Jadi sebetulnya rumah sakit itu adalah tempat bertemunya dokter, penjual alkes atau provider alkes, provider farmasi, dan pasien. Di mana masing-masing ini nanti akan dikelola oleh rumah sakit dan akan bertemu. Cuman setelah saya temukan di lapangan dari hasil diskusi dan beberapa itu, ternyata ada garis merah ini, yang ini merupakan sebuah hubungan yang sebetulnya tidak boleh terjadi, dan itu terjadi di mana-mana. Saya kira untuk menghilangkan itu sulit sekali, tapi alhamdulillah saya bisa menghilangkan itu dalam rumah sakit. Kenapa? Karena kalau ini terjadi, maka tidak mungkin kita bisa mengadakan atau bisa memberikan layanan rumah sakit dengan murah. Padahal menurut saya, biaya kesehatan di Indonesia itu bisa ditekan dengan murah. Tapi selama kita tidak bisa menghilangkan ini, maka tidak pernah bisa. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Jadi ini adalah, ya sebetulnya yang agak vulgar itu ya, saya katakan itu adalah KKN-nya antara, mohon maaf Pak Dokter ya, kalau saya ketemu Pak Agus, sebenarnya Pak Agus itu jadi partner saya di Jogja. Kenapa? Karena kebetulan saya mengelola dengan beberapa dokter yang relatif inherent atau relatif nuraninya masih bisa kita bina dengan baik. Dan apakah rumah sakit murah itu murah? Tidak. Kalau Anda nanti datang ke rumah sakit saya, ada beberapa dokter yang naiknya Harley Davidson. Bahkan rumah sakit dokter saya itu ada yang naikannya Hammer, naikannya Porsche. Ada. Padahal murah sekali. Tarif saya itu luar biasa. Tapi segitu kenapa? Karena pada saat strategi kita tepat, murah itu bukan berarti murah. Kenapa? Karena bicara kita adalah skala ekonomis. Jadi mungkin per unit murah, tapi dia karena skala ekonomisnya tinggi banyak. Nah, saya bisa menghilangkan ini, merah ini. Oleh karena itu apa? Maka antara dokter, provider alkes, provider farmasi itu kita upaya kita jembatani agar mereka tidak melakukan apa namanya, kalau di sini dikatakan adalah apa, hubungan yang tidak begitu manis lah gitu. Maka kita akan bina bagaimana supaya itu bisa terjadi. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena ada syaratnya. Maka saya akan lonjat saja karena ini banyak. Syaratnya apa? Ini agar kita bisa seperti itu, syaratnya ini. Nah, salah satu syarat, saya kasih lah. Salah satu syaratnya adalah bagaimana supaya kita bisa membuat, atau manajemen itu bisa membuat manajemen itu sebagai the most powerful di dalam sebuah organisasi rumah sakit. Kalau itu bisa, maka keputusan manajemen itu sudah bisa mengalahkan keputusan yang lain. Karena kalau tidak, saya kira kalau Bapak lihat di mana-mana, saya kira di Indonesia lebih dari 95% itu the most powerful-nya bukan manajemen, tapi siapa? Dokter. Karena the most powerful-nya dokter, apa yang terjadi? Maka manajemen tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Padahal kuncinya rumah sakit tidak ada dokter, maka tidak akan pernah bisa jalan. Nah, oleh karena itu, kuncinya ini. Manajemen harus kuat. Kenapa? Karena kalau manajemen tidak kuat, maka dia tidak akan pernah bisa menghilangkan garis merah yang saya sampaikan, yang saya temukan dalam survei kesehatan pada tahun 2020. Nah, yang kedua ini, konsisten dalam terhadap guiding value yang dinamis. Apa value yang saya terapkan di sana? Pertama, value yang saya terapkan adalah adil. Jadi rumah sakit itu harus adil kepada siapa? Kepada semua pihak, khususnya adalah kepada pasien. Maka pasien datang, dia punya hak untuk disembuhkan. Kita punya kewajiban untuk menyembuhkan. Begitu sudah sembuh, maka berbalik, dia punya kewajiban bayar, kita punya hak nagih. Kalau tidak punya duit, gimana? Suruh pulang, tanda tangan surat hutang, sudah selesai. Kenapa? Karena itu adalah hak dan kewajiban. Pertimbangan ekonomisnya apa? Kalau kita sudah survei di rumahnya tidak mampu dan tidak punya duit, maka apa yang terjadi ya? Kalau dia kita tahan, maka secara ekonomis opportunity cost kita bisa hilang banyak. Tiap hari ngasih makan, ngasih obat, dokter dan sebagainya. Tapi begitu kita suruh pulang, maka opportunity itu bisa jual kepada yang lain. Ini yang perlu kita tekankan. Oleh karena itu, sejak tahun 2002, maka sudah tidak ada lagi kejadian kok rumah sakit merujuk orang, kecuali memang kita belum bisa atau memang kamar kita penuh. Dampaknya apa? Dampaknya ya banyak orang yang tidak bayar, tapi lama-kelamaan nanti akan berkurang. Dan alhamdulillah dengan adanya Askeskin, dengan adanya jam kesmas, dengan adanya BPJS, itu merupakan sumber keuangan atau sumber keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena tarif saya sudah lebih rendah jauh dibandingkan dengan tarif-tarif yang dikeluarkan pemerintah. Jadi Askeskin itu di tempat kita sudah mendapatkan laba. Kenapa? Karena memang kita menggunakan strategi yang tepat, yaitu kita menggunakan cost leadership. BPJS itu sudah menghasilkan laba. Padahal rumah sakit kita adalah rumah sakit kelas D, di mana tarifnya kira-kira hanya 60% dari rumah sakit kelas A, ya Pak Gus. Itu kita sudah dapatkan laba. Maka tahun 2015 kemarin, itu kita bisa mendapatkan keuntungan meningkat, walaupun revenue kita itu turun secara signifikan. Siapa yang kuliah di manajemen, ada kok kejadian revenue turun, net income naik. Dalam kondisi tidak terjadi efisiensi. Bahkan tarif-tarif naik. Kenapa? Karena ada UMR naik, ada tarif beberapa alat dan tarif-tarif yang lain naik, listrik naik dan sebagainya. Tapi revenue kita turun signifikan, tapi net income kita bisa naik. Nah, ini beberapa contoh yang lain. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan analisis secara kontinu terhadap value proposition rumah sakit dan di levelnya. Artinya value proposition itu apa? Value proposition itu adalah apa yang bisa kita berikan atau apa yang kita bisa serahkan kepada pasien. Nah, bagaimana kita menggunakan value proposition? Saya menggunakan hadisnya Rasulullah bahwa kalau kita buka dalam hadisnya Tirmidzi dan itu dicantumkan dalam buku judulnya adalah Insaniyah Muhammad. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku sebagai insan yang baik. Maka ada tiga hadis. Satu, bahwa orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat orang lain. Yang kedua adalah orang yang baik adalah orang yang bisa memberikan kebahagiaan orang lain. Dan yang ketiga adalah jadikanlah kebahagiaanmu dengan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Nah, itulah yang saya pakai. Oleh karena itu, setiap keputusan, kan servis yang baik menurut kita, dari situ kan yang bisa memberikan kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu, keputusan apapun juga, meningkatkan kualitas dan sebagainya, itu adalah dasarnya adalah seberapa jauh kita bisa memberikan kebahagiaan kepada pasien nomor satu. Jadi, apapun juga pertimbangannya itu. Oleh karena itu, Anda nanti akan bisa temukan seandainya bisa ada waktu ke sana. Di tempat kita kelas 3 pun tidak ada yang namanya satu kamar ditempati orang lebih dari satu. Kenapa? Karena menurut pasien yang namanya apa namanya? Privasi itu penting sekali. Oleh karena itu, karena privasi penting, maka tidak mungkin orang satu dengan yang lain itu ditaruh dalam satu kamar. Walaupun kelas 3. Kelas 3 tarifnya cuma sekitar 25.000 per hari, tapi tetap kita kasih kamar satu persatu. Nah, pertimbangannya apa? Secara ekonomis. Dulu pada saat satu kamar 6 orang itu isinya cuma 2-3. Tapi setelah kita bagi dari 6 itu menjadi 3, isinya full terus. Artinya kan sama aja sebetulnya. Dulu 6 orang isinya cuma 3, tarifnya 30, berarti cuma dapat 90. Sekarang dibagi 3 juga kita dapatkan. Kita dapatkan juga 90. Oleh karena itu secara ekonomis juga sama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah istiqomah. Yang kelima berdoa. Dan yang terakhir tidak mendolimi stakeholder. Jadi semuanya tidak boleh kita dolimi. Kalau itu sudah terjadi, maka insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Maka dari sini saya akan berikan beberapa bukti. Saya tidak pernah mempropos bagaimana servis, tapi sudah beberapa tahun kita dapat penghargaan dari Marplus sebagai rumah sakit yang service excellent. Tidak pernah kita cari, maka cuma dikasih surat datang suruh bayar, kita nggak mau bayar. Kan Marplus sebetulnya jualan kan, maka dia silahkan beli ini nggak mau, maka tetap dikasih. Maka cuma kita datang saja, datang seminar hanya bayar berapa begitu selesai. Sudah 3 tahun kita dapat. Ini juga penghargaan yang kita tidak pernah cari. Artinya apa? Tanpa kita setting, kualitas itu nanti akan jalan, akan datang sendirinya apabila ikhtiar kita itu sudah benar. Itu yang perlu kita sampaikan. Bahwa, nah, bukti-bukti yang lain, ini saya kira salah satu bukti bahwa kualitas kita itu tidak hanya di dunia, tapi kita juga memberikan manfaat pada yang lain, yaitu saat tarif kita termurah. Bahkan GE mengatakan bahwa tarif CT scan kita itu termurah sedunia. Yang katakan GE, perwakilan siapa sih? Ini apa namanya? Askeskin jam kesmas itu merupakan sumber utama. Di tempat lain askeskin jam kesmas itu sesuatu yang dihindari, apalagi di rumah sakit negeri. Tapi di tempat kita itu. Oleh karena itu saya kira salah satu atau mungkin salah 5 atau salah 10 se Indonesia yang melayani orang-orang BPJS dan jam kesda dengan pelayanan sama persis dengan pasien yang lain hanya di tempat itu. Itu tidak ada. Karena kita bisa memberikan keuntungan dari sini, kita dapat mendapatkan keuntungan yang signifikan dari sini. Tanpa itu, Tidak bisa. Dan tahun 2019 kira-kira sudah hampir 95% penduduk Indonesia menggunakan BPJS. Oleh karena itu kalau kita tidak bisa menyiapkan sejak dini, maka kita tidak akan pernah bisa hidup. Ini saya kira yang perlu kita sampaikan. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita sekarang sudah, dan kita tidak kenal hutang. Jadi bangun apapun juga tidak kenal hutang, dan fasilitas-fasilitas sudah berkali lipat dari tahun 2002, tidak kenal hutang, tidak ada injeksi masuk, bahkan setiap tahun kita bayar dividen kepada pemilik. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat atau yang pernah kesana bisa membandingkan pertumbuhan yang luar biasa. Dan kita sekarang sudah menyiapkan membangun 5 lantai untuk membuat namanya adalah hospitality hospital. Tujuan kita apa? Saya sangat prihatin, itu juga berdasarkan pada pasien, bahwa banyak sekali keluarga ustaz, keluarga para mubalig, para orang-orang muslim pada saat menjelang ajal di ICU disampaikan atau dimasukkan pada beberapa rumah sakit yang tidak Islam. Padahal kalau kita belajar tentang Islam di akhir zaman, itu disebutkan bahwa setan itu sangat getol sekali menggoda manusia pada saat menjelang ajal. Sama persis seperti kita. Jadi kita itu kalau ada orang tua tidak muslim, kan kita dekati bagaimana supaya mbok muslim ya pada saat meninggal. Setan juga seperti itu, sangat getol sekali dengan cara yang sangat luar biasa. Maka kita menghindari, dan kita perencanakan akan membuat sebuah fasilitas ICU yang digunakan pada orang-orang yang penyakitnya akut, dan nanti insya Allah itu akan kita kelola dengan cara Islami. Kenapa? Karena untuk menghindari bagaimana orang yang sekarang itu sakaratul maut, di depannya ada salib, kedengaran puji-pujian dari sound system dan pastor dan romo itu setiap saat keliling di sana. Nah, kita akan menghindari itu. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, maka satu, kita akan mencoba memberikan kebaikan pada orang, dan saya yakin pasarnya sangat luar biasa. Jadi saya apakah tidak bicara tentang pasar? Ya, kita juga bicara tentang pasar, tapi pasar itu nanti akan ada pada dampak dari yang kita lakukan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Agus, juga dari Bapak Yunan. Kalau boleh saya menyimpulkan dari paparan dari beliau-beliau ini, bahwa pendekatan yang disampaikan Pak Agus untuk meningkatkan kualitas itu adalah pendekatan dari bagaimana kita membangun hubungan yang baik antara dokter dengan pasien. Kemudian dalam untuk membangun organisasi rumah sakit yang baik itu diperlukan teamwork, kemudian service champion, dan juga interdisipliner. Dan bersyukur itu merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau tadi yang dipaparkan oleh Pak Yunan melakukan pendekatan filosofi total quality management ini berdasarkan landasan kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Manajemen itu merupakan suatu sistem yang mana seharusnya bisa mengontrol organisasi, bukan orang, bukan individunya. Saya pikir itu yang bisa saya simpulkan sementara ini. Untuk saat ini akan saya buka sesi tanya jawab untuk 20 menit ke depan. Silakan bagi audiens yang mau bertanya, mohon untuk menyebutkan nama dan juga program studi serta institusinya. Saya persilakan untuk bertanya, baik itu ditujukan ke Pak Agus maupun Pak Yunan. Silakan. Ya, mungkin Mbak yang pakai jas biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufti Lutfia dari Prodi Analis Kimia Universitas Islam Indonesia. Saya ingin menanyakan kepada Dr. Agus, di mana dasar dari hospitality beliau, yaitu dengan senyum dan ikhlas. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara Bapak manajemen emosi dan terus senyum dan ikhlas. Sedangkan jika perasaan Bapak sendiri itu sedang tidak enak gitu, maksudnya gimana sih untuk tetap senyum? Sedangkan ya kan emosi itu kan terkadang berubah-ubah gitu, sudah. Bagaimana Bapak Indonesia itu agar tetap terlihat senyum dan ikhlasnya kepada gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saudari Lutfia dari kimia, institusinya? Ukti, nama saya Ukti. Ukti dari? Dari Universitas Islam Indonesia. Oh. Ya, untuk termin kali ini saya buka 3 penanya ya. Ada 2 penanya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enti dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya kepada Bapak Yunan. Kebetulan saya pribadi sudah pernah ke Rumah Sakit Hidayatullah Yogyakarta. Jadi saya sedikit banyak sudah merasakan pelayanan di sana. Memang seperti yang disampaikan Bapak Yunan, memang ada benarnya. Kemudian saya bertanya, di sini Rumah Sakit Hidayatullah tadi yang Bapak Yunan sampaikan adalah rumah sakit termurah ya, Bapak ya. Nah, kalau kami, kebetulan rumah sakit kami di PC, kami juga melayani BPJS, kemudian moto kami juga layananku ibadahku, karena kami memang jejaring Muhammadiyah. Cuman yang kami tanyakan, saya penasaran saja, kalau rumah sakit di daerah pulau itu adalah rumah sakit termurah, kemudian Bapak Inan juga tadi menyampaikan bahwa tidak mendolimi stockholder, nah itu bagaimana? Karena kami di rumah sakit Asia juga mungkin tarifnya juga tidak paling mahal di Ponorogo, kita juga rata-rata karena di sini ada 6 rumah sakit dan ke-6 itu juga bersaing semuanya. Kemudian kita juga haji dengan moto layanan ibadahku, kita juga pernah service excellent latihan, cuman untuk kadang kita berbenturan pada kesejahteraan karyawan, dalam artian kami di rumah sakit sudah memberikan yang maksimal. Nah, saya cuma penasaran bagaimana rumah sakit di Hidayatullah dengan rumah sakit yang termurah. Pastinya karyawan itu apakah juga dibayar dengan murah juga atau bagaimana sehingga memberikan pelayanan yang excellent seperti itu. Karena kami harapan kami nanti dengan pelatihan ini nanti kan kita sampaikan juga bahwa maksudnya bahwa rumah sakit di Hidayatullah dengan rumah sakit termurah bisa memberikan pelayanan yang excellent. Mungkin itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang ingin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yusuf Wahisa Putra dari Universitas Darussalam Gontor, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya mau menanyakan kepada Pak Agus tentang bagaimana cara membangun karakter seseorang yang sudah jatuh, sudah down, sehingga mempunyai keinginan untuk melanjutkan hidup. Seumpama contohnya, saya punya teman saya kecelakaan satu keluarga, akhirnya seluruh keluarganya kecuali dia itu wafat, gitu kan? Terus, nah dia ini terpuruk, down, gitu kan? Apa? Dia jatuh. dia juga terkena musibah, kakinya juga, tangannya juga patah, tinggal diamputasi, keluarga yang dicintai tidak ada, meninggal. Itu bagaimana cara membangun karakter yang sudah jatuh? Ya, itu buat pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua buat Pak Junan. Ini apakah ada keinginan untuk memberikan pembelajaran untuk rumah sakit-rumah sakit yang lain untuk bisa mengikuti cara atau tips yang dipraktekkan di rumah sakit yang Bapak kelola? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Putih Kimia UII yang ditujukan ke Pak Agus. Bagaimana kita mengelola emosi kita untuk selalu bisa senyum dan berbuat ikhlas terhadap pasien. Sementara yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Ibu Anti dari Rumah Sakit Ponorogo yang ditujukan ke Pak Kenan. Bagaimana kita bisa melakukan pelayanan yang maksimal yang apa istilahnya? Ya, berdasarkan kesejahteraan pasien itu seperti apa teknis pelaksananya. Kemudian pertanyaan ketiga dari Yusuf yang ditujukan ke Pak Agus dan juga Pak Yunan. Untuk Pak Agus mungkin bagaimana kita memberikan semangat, mungkin Pak ya, memberikan semangat kepada seseorang yang benar-benar tidak punya semangat hidup. Kemudian untuk Pak Yunan, apakah ada rencana untuk melakukan suatu pembelajaran atau mungkin bisa saya katakan training terhadap beberapa rumah sakit di Ponorogo ini yang tentang yang sudah dipraktekkan di rumah sakit di daerah tua. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Uti, pada manajemen senyum ya. Jadi emotional detox itu nanti kalau sudah bisa dilakukan, hard wash, ada brain wash, ada hard wash. Pemimpin ke depan siapapun itu the right and not the right, hard and brain. Ya. Tapi sebanyakan sekarang masih money owner dan project owner. Kalau tidak ada proyeknya nggak jalan. Ya. Itu pentingnya kreatif, inovatif, ya. Apalagi di era yang seperti ini. Jadi senyum itu hal yang sudah mutlak. Kita kalahnya dengan luar negeri itu bukan karena kepinterannya, karena senyumnya, karena keramah tamahnya, karena kepeduliannya. Maka dari itu tidak cukup dia pintar dalam ilmu saja, IQ, tapi harus emotional quotient, harus dilengkapi dengan spiritual quotient. Itu pun tidak cukup, harus diikuti activity quotient, karya-karya yang spektakuler. Tapi yang tertinggi adalah social intelligence, kepedulian sosial. Oke, senyum aja. Waktu kecil kita 400 kali per hari, setelah tua 315 kali per hari, itu 385 itu hilang. Makanya cepat orang tua, cepat degeneratif, cepat kena stroke dan lain sebagainya. Senyum itu sesuatu yang dahsyat, bukti bersyukur, optimis, sedekah, antioksidan yang spektakuler, penangkal stroke, diabetes, jantung, kanker, tidak malah berdekat karena semua dalam kondisi optimal. Ya, itu intinya. Jadi mindset kita untuk bisa senyum ya di detox dulu, nanti baru muncul namanya spiritual fitness. Jadi gak ada rasa tersinggung, sakit hati, gak ada. Dia harus semangat, bersyukur, dia kreatif, inovatif, tidak merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Bila reaksi positif meskipun aksinya negatif, orang lain menjelekkan kita gak usah dibalas, biar Allah yang dibalas. Kita butuh energi positif, bicarakan orang, mengeluh, males, itu energi negatif semuanya. Ya, kita buang. Mindset kita sudah berubah. Bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Social intelligence. Rasulullah itu ahli sedekah, ya. Itu yang tertinggi di hadapan kompetisi, ya. Makanya implementasi dari takwa, alatina yang fiku nafisar ibadur. Orang itu care. Walkani minal ghaidu, tidak ngamuan, dia ngalah. Orang itu care. Walafina anid naks, orang itu juga care, peduli. Makanya tidak lihat titelnya. Kalau dia siapapun, kalau dia care, itu yang mulia di hadapan Allah. Ya. Yang kedua, kita kelemahannya nggak mau introspeksi diri, rigid. Ya. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di sebelah kerautan tampak. Terus pensi diri, lakukan perubahan, lakukan sedekah, eksekusi. Ya, itu yang manfaat dari senyum tadi sudah. Kemudian yang kedua nanti Pak ini Pak Yunan, terus karakter. Ya saya ini orang-orang tinggal 10%, 5% ya. Saya cuma disuruhi. Agus ini tenang saya paru 10% di ICU. Saya dekat dia aja. Bu zikir dengan saya. SMS-an. Kita ini seringkali ada masalah lupa enggak SMS-an sama Allah. Di SMS, D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekah. Jadi Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatimu. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepada aku. Dia saja zikir aja, karena dia masih mendengar. Itu zikir, 10% pakai oksigen. Tapi dia bisa berucap, meskipun dengan nafas yang tersengat-sengat. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada orang sakaratul maut, mesti saya rangkul. Saya selamatkan dia. Ya. Ibu tidak usah takut, saya mendamping. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ada sesuatu yang anu istighfar, terus ngambil saya. Itu aja sudah dua. Tahu-tahu saya pergi keluar kota dikabari Pak Agus, pasiennya pindah ke ruangan. Alhamdulillah. Setelah di ruangan, saya kunjungan ini, alhamdulillah sudah enak Pak Agus. Terus saya pergi lagi karena saya harus keluar kota dan sebagainya. Saya dikabari Pak Agus, pasiennya sudah pulang. Tak pulang kembali ke Kertosono. Alhamdulillah, kasih nomor saya, masih bisa menghubungi saya. Ya, demikian juga kemarin orang itu kepo sampai saya lupa, tidak tahu, tahu-tahu ke rumah saya. Bagus saya kontrol Pak, ibu siapa? Ya ini yang di rumah saya, jangan Pak Agus ya. Sudah tidak karu-karuan. Alhamdulillah, matur nuwun sama Allah. Ya, makanya saya BPJS dan lain sebagainya tidak bisa membedakan. Yang membedakan itu adalah sarana prasarana. Kalau BPJS, kalau VIP, pasien VIP itu dengan AC, kalau BPJS mungkin dengan kipas angin. Tapi periksa semua sama. Operasi juga sama, nyontek juga sama. Tidak boleh membedakan. Misalnya kalau VIP di ruangan khusus mau nyontek, mesti dok-dok-dok, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, bu, mohon maaf, mau nyontek cerita. Tolong bohong pun di pelorot sekecil. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Kalau BPJS, katok mau pelorotan. Ya, gak bener-bener. Makanya, gak usik dengan BPJS. Loh kita pasien, saya praktek dulu ya. Gak ada pasien. Saya mangkel gergetan. Pasien itu tak suntik, tak kasih obat, tak kasih duit. Mangkel lah. Setelah itu pasien saya banyak. Betul, praktekan Pak Yunan. Memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Itu kunci. Ya, bersenyumlah kepada orang lain. Jadi, BPJS itu kenapa orang ribet semuanya? Karena melihat dari duitnya. Orang yang bekerja melihat dari sisi duitnya, maka dia rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Kalau dia bekerja mementingkan dirinya sendiri, maka rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya orang bingung BPJS, banyak pekerjaan jasa sedikit. Saya rendah, banyak pahala, jaminan surga. Buat pasien jadi senang, bukan jadi sengsara. Ya, yang terakhir tadi untuk lebih semangat ya, saya motivasi gitu aja. Alhamdulillah ya banyak yang berhasil pasien saya. Mati itu bukan urusan dokter, urusan apa puskesmas rumah sakit, urusan Allah. Punya hak prerogatif Allah. Banyak pasien itu didiagnosa kanker, dokternya yang mati, pasiennya masih seger. Tidak percaya. Dan banyak itu. Pasiennya, anu, dokternya mundi, dokternya kerja. Loh, kalau saya sakit kok Pak dokternya saya kerja. Silakan. Terima kasih. Wah. Tentang itu The Power of Personality ada di buku saya nomor 10 ya. Nanti ada di situ siapa yang mau bisa mengganti ongkos setan. The Power of Personality. Jadi orang-orang yang spektakuler ya. Terima kasih. Terima kasih buat. Jadi apakah kan pertanyaan sebetulnya apakah kalau murah itu juga murahan? Tadi saya katakan bahwa kita murah tapi tidak murahan. Kenapa? Karena kita bicara tentang skala ekonomis. Jadi makanya kalau panjenengan nanti kesana jangan heran kalau dokter saya naik Harley Davidson. Jadi dulu tahun 2014 itu ada kejadian di Jogja, ada Jogja Rendezvous. Ada tabrakan antara Harley dengan ambulan. Itu dokter saya nabrak ambulan. Ayo dong. Jangan-jangan bos apa di Jakarta? Saya cuma mikir, wah, jangan-jangan Dr. Harry benar diber sama direktur saya, Pak, kecelakaan apa? Pak Harry nabrak ambulan kita, ya sudah wong sama-sama orang itu. Kalau nanti di tempat kita ada operasi malam-malam, dokternya bawa Porsche, ada dokter kita bawa Hammer. Karena kita bicara adalah skala ekonomis. Jadi saya kalau bicara sama dokter itu adalah sama-sama dapat uang 50 juta lebih baik nolong, atau 1 juta lebih baik nolong orang 10 atau lebih baik nolong orang 30 atau 20, itulah kira-kira. Dari segi karyawan kita tidak terbaik. Saya karyawan itu pendapatan, saya bicara tentang take home income, itu tetap mungkin di level rata-rata masih lebih baik di tempat kita. Kenapa? Saya menggunakan cara khusus dalam hal reward, yaitu ada gaji tanggal 1, ada gaji tanggal 11, bukan gaji, ada pendapatan tanggal 11 dan ada pendapatan tanggal 21. Dan itu sistemnya apa? Tanggal 11 itu dibuat bagaimana supaya memotivasi orang untuk meningkatkan revenue, dan tanggal 21 dibuat untuk memotivasi orang agar dia meningkatkan income. Jadi yang satu itu adalah care terhadap revenue. Jadi kalau ada tetangganya sakit, bawa ke situ, dimotivasi. Dan kalau tetangganya itu bilang, siapa yang nyuruh ke sini? Ada karyawan, itu kita kasih jasa medis, walaupun karyawan internal. Nah, kalau apa namanya revenue kita tinggi, otomatis jasa pelayanan kan tinggi, mereka juga dapatnya tinggi. Tapi di tanggal 21 bicaranya adalah efisiensi. Kalau efisiensinya tinggi, maka net income tinggi, maka dia dapat bonus juga tinggi. Ini mengajari orang agar care terhadap efisiensi itu bisa berjalan. Jadi kalau dia jalan, kok ada kamar gak dipakai lampunya nyala, maka dia akan hidupkan, akan mematikan. Ada kotoran di jalan, maka dia akan ambil. Ada air masih kericik-kericik gak dipakai, maka dia akan matikan. Kenapa? Karena itu adalah sensitivitas terhadap efisiensi. Saya kira itu. Tapi dari hal tarik, perkiraan saya belum ada, karena saya sudah berjanji bahwa kalau ada rumah sakit tarifnya yang profit oriented, tarifnya lebih kecil atau lebih rendah dari saya mau belajar. Dan perkiraan saya sangat sulit sekali. Nanti Bu Ati bisa tes-tes. Sebenarnya kalau ada waktu saya sebetulnya bisa memaparkan itu, list of tarif, maka orang-orang akan kaget. VIP saya itu 130.000. Itu ada AC, kamar mandi dalam, ada TV, ada apa namanya sofa, dan hanya 130.000. Bahkan yang 100.000 pun sudah fasilitasnya komplit, cuman tidak ada kolase, tidak ada yang bisa melebihi saja. Nah, nanti kita bisa cerita nanti. Bagaimana? Apakah ada pelajaran? Saya sering sekali, dan saya sudah berjanji mewakafkan diri saya, kalau ada rumah sakit, khususnya ada rumah sakit Islam, mau belajar untuk murah, saya akan support. Saya sudah akan bantu, dan manajemennya tinggal copy paste. Persoalannya satu, apa? Barrier di internalnya tinggi. Tadi saya mau cerita, tapi waktu yang terbatas. Satu saat saya didatangi oleh rumah sakit yang sudah mengatakan sebagai rumah sakit syariah pertama kali di Indonesia. Dia memberikan buku, saya suruh ngasih training tentang manajemen keuangan dan akuntansi syariah. Saya lihat bukunya itu dan saya lihat tidak ada yang baru. Maka saya ketemu dengan beberapa orang sebelum saya berikan. Begitu saya lihat, maka saya cerita bahwa rumah sakit jenengan itu belum syariah secara substansi. Karena syariahnya adalah baru secara formality. Nah, oleh karena itu saya ingin ketemu jajaran manajemen yang lebih tinggi. Kalau saya boleh ngomong, maka saya akan merubah dulu secara substantif, baru kita bicara tentang syariah secara total. Dan tidak ada yang berani. Maka dia ngedor apa, pokoknya Bapak kasih materi itu saja. Saya bilang, enggak, saya walaupun dibayar berapa juta, enggak mau saya melancurkan diri. Saya tidak mau bahwa itu bukan syariah kok dikatakan syariah. Dan itu banyak sekali sekarang dilakukan oleh orang. Jadi katakan syariah, tapi belum syariah. Kenapa? Karena dia hanya mengambil di sisi formal. Contoh yang paling konkret, kalau panjenengan misalkan bicara tentang bank syariah, lantas BCA syariah, apa pendapat kita? Walaupun dia lebih baik dari bank konvensional, kita harus mengakui itu. Tapi seberapa jauh tingkat kesyariahnya BCA? Oh, yang makan, yang punya itu makanannya babi, ya, kerjaannya minum khamr, yang punya. Karena goalnya beda. Goal dia itu adalah portfolio bisnis. Padahal syariah itu goalnya adalah dunia akhirat. Maka dari itu, pada saat kita bicara tentang syariah hanya embel-embel, walaupun ada dua pendekatan. Pendekatannya Faruqi dan pendekatannya Al-Atas. Tapi saya tetap menggunakan pendekatan yang substansi. Kenapa? Karena kalau kita sudah dekat dengan itu, ilmu Islam itu sangat mudah dan sangat sederhana. Cuman satu kemauan. Jadi saya kalau mengatakan orang mau berubah ke situ itu adalah satu kenekatan, dua keberanian. Jadi nekat dan berani, maka insya Allah bisa. Kalau tidak, tidak akan bisa. Kenapa? Karena nanti kita akan menemui persis seperti yang saya ceritakan tadi. Mesti akan ada ganjalan, cobaan kita. Tahan dah. Kalau tidak tahan, ya sudah, selesai. Tapi kalau kita tahan, maka nanti bertahap itu akan menguatkan kita. Dan saya banyak sekali mempunyai pengalaman ini. Apakah saya tidak pernah di diprotes? Misalkan kita melakukan keputusan yang sangat kontroversial itu. Dokter-dokter banyak yang tidak mendukung. Bahkan saya itu pernah berhubungan dengan dokter. Pak Agus tahu bagaimana senioritas dokter. Saya pernah menutup klinik anak itu selama 4 bulan. Gara-gara apa? Ada dokter yang tidak cocok dengan kita dan dia senior di Rumah Sakit Sarjito. Maka semua dokter muda tidak ada yang berani masuk kita. Begitu masuk seminggu dipush keluar, push keluar. Maka saya ambil tulisan praktek dokter anak 4 bulan. Manajemen selalu cerita direktur, gimana Pak Yunan? Kita itu ibaratnya perang. Kenapa? Karena kita benar. Dan ingat pada saat perang zaman Rasulullah, zaman sahabat itu kehilangan nyawa biasa, kehilangan tangan biasa, kehilangan saudara biasa. Dan Anda tahu selama beberapa tahun kita tidak pernah kalah. Hanya waktu saja. Karena ingat pada saat Rasulullah di beberapa, kalau Bapak Ibu sekalian baca buku sejarah perangnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau perang cuma sabar, sabar, sabar. Pasti nanti ada pertolongan. Apa yang menolong kita? Tahu-tahu keluarga pondok pesantren Pabilan. Itu kan maksudnya dekat ya dengan kita. Itu ada keluarga yang punya istri dokter anak. Begitu kita cerita-cerita itu apa yang dia cerita? Pak, istri saya itu lebih tawadhu kepada saya sebagai suaminya dibandingkan dengan seniornya. Oleh karena itu jangan khawatir, seminggu ini saya proses SIP-nya taruh di RSI. Benar. Maka dia taruh, dia tidak takut kepada itu. Kenapa? Karena diperintah oleh suaminya. Dan sampai sekarang tidak ada masalah. Begitu kita buka, tidak sampai seminggu, pasien sudah belum. Jadi kita mengalami itu. Makanya kalau saya diberi waktu lama, saya akan cerita mulai tahun 2002, apa ganjalan, apa solusi, terus itu sudah buku yang tebal sekali. Dan itulah yang sebetulnya ada teorinya. Kalau Bapak Ibu sekarang di ekonomi Islam ada teorinya Mas Sudun, namanya adalah Tauhid Strength Relation. Ya itu yang dilakukan oleh Mas Sudun, dan saya bisa membuktikan secara empiris di Rumah Sakit Jan Sakel. Saya kira itu Pak. Ya, nampaknya karena kita dibatasi oleh waktu dengan sangat sayangkan saya tidak bisa mengantar menu selanjutnya. Dengan demikian telah berakhir dari sesi seminar ini. Saya selaku moderator minta maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua pembicara saat ini, Bapak Agus dan juga Bapak Yuna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara akan saya kembalikan ke